الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد إن شاء الله pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan darsuna fi sifatil huruf. Sifat-sifat huruf. Dan telah kita pelajari beberapa dari sifat huruf. Baik, mungkin sebelumnya kita merojah sebentar tentang sifatil huruf. Ma huwa al-hamas? Apa itu hamas? Indek ya Abu Zafira. Hamas. Definisi secara singkatnya apa? Nah. Suara yang sama. Nakis fi nakas. Indaman. Antum benar. Mengalirnya udara. Nah, mengalirnya ya aliran nafas. Baik. Keluarnya aliran nafas yang menyertai keluarnya huruf. Ya. Ya. Hamas adalah dari segi nafas. Jadi ketika nafas keluar pada pengucapan huruf, maka sifat tersebut adalah sifat hamas. Nah. Ya. Sifat hamas. Hurufnya ada berapa? Indek. Nah, hurufnya ada 10. Ada 10 huruf ya. Terkumpul dalam kalimat fahassahu syakhsun sakat. Fahassahu syakhsun sakat. Baik. Lawan dari sifat hamas mada? Ya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-jahr. Baik. Ma huwa al-jahr? Nah, tertahannya aliran nafas pada saat mengucapkan huruf. Jadi tidak ada ya, nafas yang keluar atau sebagian besarnya tertahan. Oke. Hurufnya berjumlah 19. Yani selain dari huruf al-hamas. Berikutnya adalah ma huwa asyiddah? Asyiddah inda man? Disadir. Sita tertahannya suara. Nah, asyiddah ya. Tertahannya suara. Yani suaranya tidak mengalir ya. Kuat ya. Akibat tekanan yang sempurna. Hurufnya ada berapa? Ya man. Hurufnya huruf syiddah. Ani. Ada 8. Ada 8. Baik. Ma huwa? Ma hiya? Ajid qatin bakat. Nah. Hamzah jim dal qaf ba ba kaf ta. Nah, ini adalah huruf yang bersifat syiddah. Bersifat syiddah. Lawan dari syiddah adalah mana? Ar-rahawa. Sifat rahawa. Apa itu rahawa? mengalirnya suara saat melewati makhraj huruf tersebut, dalam huruf-huruf yang berada pada sifat rohawa. Hurufnya berjumlah 16. Baik. Berjumlah 16 huruf. Yaitu selain huruf syiddah, demikian pula selain huruf at-tawassut atau bainiyah. Dan di antara, ya, ada satu sifat antara syiddah dan rohawah, yaitu sifat bainiyah atau al-tawassut. Hurufnya ada berapa? Ustaz Yusha, huruf tawassut. Lupa. Huruf tawassut benar. Ada lima. Nah, mah ya? Lin Umar. Lin Umar. Baik. Buat dirinci. Yang pertama. Lam. Lam. Nun. Nun. Ain. Ain. Mim. Mim. Ko. Baik. Ini adalah lima huruf untuk ya sifat tawassut. Nah. Jadi syiddah ya 8 huruf, tawassut 5 huruf, dan sisanya adalah huruf rohawah ya, berjumlah 16 huruf. Ya. Dari 5 sifat ini, nah, terkombinasi dalam 4 ya, cara untuk menemukan atau mengetahui huruf-huruf ya, yang mana memiliki sifat hamas. Demikian pula memiliki sifat syiddah atau hamas ya, dan rohawah, jahar syiddah dan jahar rohawah dan atau jahar tawassut. Nah, ini terkombinasi dari segi suara ya, dan nafas ya, suara tertahan atau mengalir, nafas tertahan atau mengalir. Baik. Jadi hamas itu apa? Definisi secara singkat adalah mengalirnya nafas bersamaan dengan keluarnya huruf. Ya, hurufnya berjumlah 10. Fahassahu syakhsun sakat. Namun syiddah lawannya, tertahannya aliran nafas. Syiddah adalah ya, tertahannya suara ya, saat mengucapkan huruf. Adapun rohawah, mengalirnya suara saat mengucapkan huruf. Tawassut adalah mengalirnya sebagian suara dan tertahannya sebagian yang lain. Mengalirnya sebagian suara dan tertahannya sebagian yang lain. Ini tawassut. Sebenarnya ada yang belum difahami atau dirasa kurang untuk sifatul huruf. Baik, insyaallah wadi. Tinggal antum hafalkan hamas dan syiddah, rakhawah, jahar dan tawassut. Berikutnya kita masuk pada sifat berikutnya, yakni sifat isti'la dan istifal. Isti'la secara bahasa adalah irtifa, yakni terangkat ya. Terangkat Secara istilah dalam ilmu tajwid adalah terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit seiring dengan pengucapan huruf. Terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Jadi pada huruf-huruf istilah ini, pangkal lidah otomatis naik ke langit-langit. Hurufnya berjumlah 7. Berjumlah 7. Nah, terkumpul dalam kalimat khusso dogtin kiu. Khusso dogtin kiu. Nah. Nah, yang pertama adalah huruf ha, ya. Dua sod. Ketiga bob. Keempat ghain. Kelima ma. Keenam qaf. Ketujuh wa. Nah. Huruf ha, ya. Dari sifat-sifat yang telah kita pelajari memiliki beberapa sifat. Nah, dari segi lafaz, memiliki hamas. Nah, dari segi suara, ha, ar, hawa, baik. Ya, suara mengalir, nafas mengalir. Ya, berarti ar, hawa, baik. Dan sekarang adalah isti'la. Nah, isti'la. Yang berarti terangkatnya lidah atau pangkal lidah ke langit-langit, ya. Terangkat dan pangkal lidah ke langit-langit. Ini sifatnya isti'la. Jadi huruf isti'la ini ada 8. Ya. Huruf isti'la yang memiliki sifat isti'la ada 8. Ada 7 lagi. Ada 7. Ya, 7 huruf. Nah, 7 huruf, ya, terkumpul dalam kalimat khusso dogtin kiu. Nah, kita ucapkan kha, kha, khi, khu, da, ba, da, kha, da, kha. Nah, ya, jadi sifatnya suaranya mengalir, nah, nafas mengalir, demikian pula pangkal lidah naik ke langit-langit. Dia akan memberikan sifat tebal, ya. Memberikan sifat tashkhir. Berikutnya adalah huruf sad. Ya. Kita ucapkan so. So. So. Si. Si. Su. Su. Su. Su. Bukan shu, tapi makanya di mana sad? Lidah kan? Dicari bagian bawah. Nah, dua gigi seri bawah. Sad, ujung lidah dengan dua gigi seri bawah. Asal dan sifatnya dari segi lafaz, hamas. Dari segi suara, ar-rohawa. Baik. Dan dari segi lidah, ya, isti'la naik ke langit-langit atas. Kita ucapkan fa, so, si, si, ya, bukan sui, ya, kalau sui, ya, ini keliru. Tapi langsung si, si, su, su, bas, bas, bas, so, bas, so. Coba alah fabir fa fa fa sin fi fi kan fi fi fi fi fi fi. Nah, ya, kalau mengucapkan dengan sui, ya, ini berarti terkumpul, ya, terhimpunnya dua bibir, mengucapkannya dengan memajukan bibir. Jadi mengucapkannya tanpa mengedepankan atau memajukan bibir. Ya, cukup seperti biasa. Langsung, ya, diturunkan rahangnya. Si. Si. Si. So. Su. Si. Coba. Su. su su bas bas bas bas bas bas bas shin ini shin bas bas bas seperti suara apa ya? Ya, suara siulan, suara bersiul. Ya. Ya, seperti itu. Ya. Coba, bas, bas, bas. Ini cara shin. Coba, sha, sha, so, so, shi, shi, si, si, si. Si, yes, sudah kan? Si, si, si, yes. Si, kan? Sod, si, shin, yes. So, so, yes. Si, si, si, su, su, bas, bas, bas, bas, sobir. Sobir. Nah. Karena namanya ada huruf sobnya, ya, harus fatih mengucapkan huruf sob. Ya. Butuh kesabaran untuk melatih huruf sob. Memang huruf-huruf seperti ini banyak latihan, ya, untuk terbedakan dengan huruf lainnya, ya, sod, ya, supaya terbedakan dengan huruf sin atau huruf shin, ya, nah, ini. Jadi, ya, di antara faedah, ya, mengajari mutajwid ini, ya, banyak mengetahui kekurangan-kekurangan sebagian, ya, orang ketika mengucapkan huruf-huruf seperti ini, ya, ada mengucapkan huruf fa dengan seperti ini shin, ya, ke arah shin, ada mengucapkan huruf shin sama ke arah huruf shin juga, baik, ya, coba huruf shin sa sa sa saya saya. Seperti saya biasa, pakai bahasa Indonesia, coba. Saya. Nah, seperti ini, ya, makhluknya seperti huruf S, S, ya. Hanya saja huruf sob, ya, pangkal lidah dinaikkan, ya, supaya lebih tebal. Coba. Fo. Fo. Fo. Si. Si. Sa. Sa. Sin. Sa. Sa. Sa. Coba. Sa. Sa. Sin. Si. Sa. Su. Su. Suka. Suka. Huruf sin, coba. Huruf F. Sa. Nah. Baik. Lumayan, ya. Mana? Makhrajnya, ya. Makhrajnya di mana? Huruf sin, huruf sad. Ya, ini satu makhraj, ya. Ujung lidah dengan dua gigi seri bawah. Ya. Ujung lidah dengan dua gigi seri bawah. Coba. Bas. Bas. Ya. Bas. Bas. Ya. Ini ujung lidah kita ketika bas, ya, otomatis menempel pada dua gigi seri bawah. Nah. Dan sifatnya adalah lawannya dari isti'la tentunya. Ya. Lagi sifat istifal, sifat istifal ini langit-langitnya atau lidahnya tidak naik ke arah langit-langit. Nah, ada punya bau rusop lagi. Nah, saya. To, si, su, bas, bas, so. Nah, kurang naik sedikit, ya. Sifat istifalnya kurang tambah. Nah. Dinaikkan sedikit pada si, si, ya, supaya terbedakan dengan huruf sin, si, si. Nah, sudah nanti, sob, po, si, su, su, bas, bas, baik, sentuh. Ya. Kita ulangi huruf sa. Sa. Sa. Si. Si. Su. Su. Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. Ya, bukan bas, wala bukan bash. Bas. Bas. Bas. Bas. So. Bas. So. Bas. So. Bas. So. Bis. So. Bis. So. Bus. So. Bus. So. Bis. Su. Bis. Su. Ya, sering berubah-ubah harokat, ya, untuk melatih, ya, ke lantaran dalam mengucapkan huruf sa dalam berbagai harokat. Supaya terbedakan, ya, baik sebelumnya kasroh maupun setelahnya fathah, ya. Ya. Ya. Jadi mobil 6 perlu 6 sering dilatih, ya. Mengucapkan huruf sad, ya. Mungkin ketika kerja, nam, ahsan, ya. Sulit. Sambil latihan sad, ya. Ya. Sing sad, ya. Sad. Nah, ya. Berikutnya adalah huruf bob. Ya. Bo. Makhrajnya di mana? Bob. Seperti lidah bagian bagian belakang. Ya. Salah satu seperti lidah di kanan atau kiri. Bagian belakang menempel dengan geraham. Geraham atas. Dan geraham atas. Kita ucapkan bo bo bo bo ni ni lu lu dan dan kan badu dan dan dan bo dan bo ya. Jadi dari segi nafas ramah sifatnya jahar. Dari segi suara ar sida rohawa rohawa ayat rohawa. Jadi suaranya mengalir, ya. Coba dan dan dan dan ada yang mengalir suaranya dan bo dan bo. Jangan langsung bad do, ini berarti suaranya dia mengalir, suara terputus. Kalau bad do, ini suara terputus, tapi mengalir. Bad do. Bad do. Bad do. Ya, tapi untuk huruf bad, jangan sampai pula memajukan bibir. Bad do. Ya, ini bad do. Cukup sekadar ini. Ya. Bukan, bukan. Do. Ham. Ti. Du. Bad. Bad. Do. Bad. Kurang mengalir. Bad. Bad. Bad. Bad. Bad. Bad. Bad. Do. Bad. Do. Bad. Bad. Bad. Do. Bad. Do. Bad. Di. Bad. Di. Kurang aliran. Aliran suaranya kurang. Bam. Ya. Jadi ketika dari makhrajnya seperti lidah, ya. Bagian depan ini menggeser ke depan. Jadi suaranya ada ya. Ya. Ya. Namanya sifat istitalah. Ini kan kita pelajari sifat istitalah. Ya, ini suara yang memanjang. Ya. Dari makhrajnya huruf bo. Ya. Eh, man, man babal, eh, ba, bi, bu, bab, bab, do. Nah, kurang pedas, ada aliran suaranya sedikit. Bab. Ya. Jadi suara tidak terputus. Ya. Ketika tasydid pada bab. Ya. Bab bo. Bab bi. Ya. Bub bi. Ya. Jadi suara tidak terputus. Baik. Sekali lagi kita ucapkan bab. Nam. Ya. Ini sifat isti'la, ya. Pangkal lidahnya naik ke langit-langit. Ya, ingat-ingat sifat isti'la, ya, ada huruf bot, ya. Pangkal lidah naik ke langit-langit. Yang memiliki sifat tebal. Ya. Supaya terbedakan dari huruf dal. Ya. Seringnya mengucapkan ya. Sama. Di sama di. Ya. Jadi jangan sama. Di. Ya. Ini keliru atau lu ya. Coba sekarang huruf dal huruf bo ketika bomba du bu du bu ya. Masih ada yang du ya. Kalau du ini berarti makhrajnya masih kurang ya. Makhrajnya di mana dal sudah dengan pangkal, pangkal gigi dari atas. Baik, jadi ingat. Dal, sa, po ini satu makhraj, ya. Ujung lidah menempel dengan pangkal gigi dari atas. Baik. Da. Da. Da. Da. Du. Du. Di. Di. Da. Da. Di. Di. Du. Du. Di. Di. Di. Di. Du. Du. Kan du ya. Du. Suaranya masih sebagian dari du. Du. Ini kurang enak didengar. Kalau du. Du. Ya. Coba. Du. Du. Du. Du. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Di. Di. Di. Di. Du. Du. Du. Bad. Bad. Badda. Badda. Bud. Di. Buddi. Buddu. Buddu. Nah, ya. Sering latihan. Da. Ya. Ya, ufidal. Ya, makhrajnya tadi di ujung lisan. Ya, paku lisan dengan pangkal dua gigi dari atas. Ada pun huruf bot, ya huruf bot, ya. Tepi lidah dengan gigi geraham belakang atas. Saya ucapkan bo, bo, bo, bo, di, di, bu, bu, bab, bab, bab, bab. Ada suara mengalirnya. Bab. Bab. Bab bo. Bab bo. Ya. Makhrajnya jangan sama dengan huruf dal. Kalau dal. Do. Do. Ya. Bab. Tapi tepi lidah. Tepi lidah. Tempelkan dengan gigi geraham. Bo. Sekali lagi. Bo. Bo. Di. Di. Bu. Bu. Bab. Bab. Bab. Bab. Bab bo. Bab bo. Ini latih. Nah. Sering latihan. Sering mencoba. Nah. Dan jangan menyerah. Latihan huruf. Huruf-huruf secara ini merupakan huruf yang lumayan. Karena dia memiliki sifat tebal. Ya. Dengan kita adalah orang-orang ajam, ya. Non Arab, jadi butuh latihan untuk mengucapkan huruf-huruf, ya, hijai, ya. Nah, berikutnya adalah huruf ghain, ya. Huruf ghain, makhrajnya di mana? Ujung tenggorokan, ya. Ujung tenggorokan, huruf ghain. Ghain, berada di aqsa atau adnal halq. Sifatnya dari segi suara gimana? Suara. Suara indam rakhawah. Dari segi nafas. Jahar. Jadi enggak ada nafas yang keluar. Kita ucapkan ro. Ro. Ri. Ri. Ya. Jadi pangkal lidah naik ke langit-langit. Ya, pangkal lidah naik ke langit-langit. Ri. Ri. Ru. Ru. Bau. Bau. Bau. Bau. Bau. Ya. Bau. Bau. Darra. Darra. Darra. Darra. Darri. Darri. Darru. Darru. Jadi ketika kasroh, ghain tetap tebal, ya, tetap tebal. Ghi. Ya. Dan ki, ya, ghi. Ya. Ada mau coba huruf ghain? Baik. Ro. Kan? Ri. Ri. Ri. Kan? Ru. Bau. Nah. Bau. Ro. Baik. Akan. Al-akhir. Kan? Ro. Ri. Ru. Bau. Bau. Bau. Ba. Ri. Ri. Kan? Ru. Bau. Masih ke arah serak-serak ya. Jadi tanpa ada serak, tanpa ada getaran. Baik. Dua. Ri. Ru. Bau. Bau. Bau. Bau. Bau. Bau. Bau. Bau. Jangan terlalu cepat. Ya. Karena di antara sifatnya suaranya gimana? Mengalir. Ya. Suara mengalir. Baik. Bau. Bau. Darra. Darra. Jadi tempo aliran nafas atau aliran suara ya agak panjang ya. Agak panjang. Dan apa serak. Tanpa getaran. Tanpa getaran. Darra. Dar. Bang. Darra. Darra. Nah, ada getaran. Enggak ada. Kalau masih getaran nanti kurang. Bang. Bau. Bau. Ada hanya ada enggak sampai kok. Ya. Kalau bah, nah ini baru kok. Bau. Bau. Jadi bau. Dan lagi. Ru. Nah. Ri. Ru. Bau. Bau. Darra. Darra. Nah, kita sentuh. Darra. Man. Mana? Ro. Nah. Ri. Ru. Kurang maju. Ru. Ru. Nah. Bang. Nah. Bang. Bang. Tebal. Bang. Bang. Bang. Darra. Bang. Ro. Ro. Ro. Ri. Ri. Ru. Ru. Ru. Bang. Arah khai. Bang. Bang. Bang. Ro. Bang. Ro. Ro. Ro. Ro. Zi. Ro. Zi. Sebagai huruf ghain. Ya. Huruf ghain. Beda dengan huruf kha. Ya. Benda satu makhraj ya. Tapi terbedakan dari segi sifat. Sifat huruf. Ya. Kha hamas. Ya. Namun ghain jahar. Ha, ya. Ya, hamas, ibu ghain, jahar. Nah. Sekali lagi, bar. Bar. Barra. Barra. Barri. Barri. Barri. Barri. Jadi, tetap tebal, ini kan bar, Ghi, ya. Suaranya tebal, ya. Suaranya tebal. Berikutnya adalah huruf po. Po, ya. Ini sifatnya juga isti'la. Ya. Sifatnya isti'la. Ya, ini terangkat siapa kali lidah ke lain langit. Mo. Mo. Mo. Mo. Pi. Pi. Pi. Pi. Ya. Yang tui. Ya. Tui keliru. Karena ya, menempelnya dua lidah. Bertemu kedua. Bertemunya dua bibir. Ya. Maka suaranya tui. Ini langsung. Pi. Pi. Pi. Pi. Tu. Tu. Baku. Baku. Bak. Bak. Bak. Bakpo. Bakpo. Bakti. Bakti. Bakku. Baku. Ya. Ya, huruf po. Maksudnya di mana? Ujungnya di sisi di atas. Pangkal di sisi di atas. Sudah koidnya pangkal. Santun. Ya, huruf po. Ya. Perlu dilatih juga. Po. Menyoba po. Dari segi suara melalui rambut tertahan, suara kuat, ya, tertahan berarti sifatnya segi sifat syiddah. Dari segi nafas al-jahr, baik, dan isti'la. Betul? Po. Coba po kali. Po. Bakpo. Bakpo. Bakpo. Bakpo. Bakpo. Bakpo. Dipantulkan. Bakpo. Bakpo. Bakpo. Bakpo. Kita ulangi, po, mo, po, pi, pi, pi, pi, tu, tu, daku, daku, dakpo, dakpo. Berikutnya adalah huruf qaf, ya, qaf, dan baca, qa, qa, pi, pi, pu, pu, daku, daku. Daku. Daku. Dakko. Dakko. Ya. Dakki. Dakki. Dakki. Dakki. Dakku. Dakku. Nah. Ini mau nyoba. O. Apa itu? O. I. U. Bak. Daku. Bak. Dan baku, baku, baku, baku. Jadi ketika huruf ko tanpa memajukan bibir, ko, ya, yang ko ini karena ko, tidak ko, ko. Nah, jadi ko beda dengan huruf ko. Ya. Kalau ko nanti ketika kalau kalah, ini pantulan kalau kalah, ya, baku. Ini baru ketika kof disukun baru suaranya ko. Baku. Bukan bake, malah baku. Ini baku. Baku. Baku. Lima. Sekali lagi. Ko. Nah. I. Ku. Bak. Bak. Ko. Bak. Ko. Buk. Ko. Buk. Ko. Selahor. Adi. Nah. Sifatnya sifat jar, dari segi suara syiddah ya, suaranya kuat. Nah, beda dengan huruf kaf. Nah, coba kita ucapkan yang perbedaan dua huruf ya, qaf dengan kaf. Qaka, qaka, qaka, qaka. Piki, piki, ya, piki, piki. Pertama kof atau kaf? Kof. Baik. Uku. Uku. Uku. Uku. Ya. Jadi jangan sama-sama kuku. Uku. Uku. Uku. Ya. Uku. Dibedakan antara kof dan kaf. Ya. Ketika bomma maupun ketika kasroh. Ya, ini keadaan yang sama-sama. Jadi ketika kaf dialirkan nafasnya. Ketika kok kita hanya. Nah, sekali lagi kok, kok, kok, kok, ni, ni, u, u, baku, baku, bako, bako, buku, buku. Berikutnya adalah wo. Huruf bo. Tadi makarnya kof di mana? Nah, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit. Langit-langit lunak apa keras? Lunak. Bertemu dengan langit-langit lunak. Bentuknya huruf bo. Bo. Ya. Makarnya di ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Baik. Kita baca. Wo. Wo. Wo. Wo. Ri. Ri. Lu. Lu. Bang. Bang. Bang. Bang. Jadi pangkal lidah naik. Ya. Pangkal lidah naik. Dan semuanya isti'la. Ya. Bang. Bang. Bang. Wo. Bang. Wo. Bedakan antara wo dengan huruf zal, ya. Zal, ya. Baik ketika kasroh maupun ketika bombah, ya, bombah. Ya, ya. Gak z sama v, ya, tebal. Ketika wo tebal, v z, ya. Sering melatih seperti ini, ya. Dalam satu harokat, ya. Ketika kasroh mungkin keadaannya kasroh. Ya. Mengucapkan dua huruf yang satu makhraj, ya. Yang satu makhraj diucapkan pada harokat yang sama, ya. Kasroh misalkan atau bomba, ya. Atau sukun bal sama bal, tidak bal sama bal, ya. Ya, ini adalah tujuh huruf, ya, huruf-huruf isti'la. Antum murojaah sendiri di buyutikum. Nah, murojaah huruf-huruf isti'la ini dengan mutqin, ya. Dan ini dari segi prakteknya, ya. Pengucapan, ya. Dari makharijul huruf maupun sifatul huruf harus, ya, dengan tepat. Ya. Nah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. والله أعلم بالصواب نكتفي بهذا المقدار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله